Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. Bisa karena terbiasa, itulah yang pantas terucap bagi para penikmat informasi. Dan setiap menikmati informasi dibutuhkan perjuangan para awak media mengemasnya menjadi indah. Untuk arahan dan bimbingan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kuningan sangat mengapresiasi workshop multimedia Radio Kukuningan. Berikut ucapan Kang Ian Irwandi, SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Irwandi, SIP, Ketua PBI Kabupaten Kuningan, sangat merespon kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Radioku, yaitu kegiatan workshop multimedia, karena di dalamnya itu akan membahas atau membeberkan terkait permasalahan media dan kewartawanan atau jurnalis. Sehingga bagi kawan-kawan atau masyarakat Kabupaten Kuningan yang berminat untuk menambah wawasan, dihimbau untuk mengikuti kegiatan tersebut karena sangat positif. Semoga kegiatan tersebut pun bisa berjalan lancar sesuai harapan kita bersama. Diharapkan pula pemerintah daerah mendukung kegiatan ini, sehingga bisa memberikan kontribusi nyata, terutama nanti untuk kedepannya dalam pemberitaan pembangunan ke arah yang lebih baik, menuju Kuningan mandiri, agamis, dan pinunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Segera daftarkan diri Anda. Iksan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.